Misalnya, mir rabbikum min ladun. Lihat pada halaman 102 tentang bacaan idgham bila ghunnah. Masukkan sukun atau tanwin ketemu dengan ra. Fahuwa fi 'ayshatin radiyah. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجَزٍ أَلِيمٍ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مَسُؤْ كَلَمْ وهو خير لكم إن هو إلا ذكر للعالمين إلا رحمة للعالمين والأمر يومئذ لله من لدن حكيم عليم فبعدا لقوم لا يؤمنون. Selanjutnya al-iqlab tahwilu syai' an wajhihi, pindahnya sesuatu dari semula. Istilahan qalbu nun sakinah wa tanwin miman qabla al-ba ma'a mar'ati al-ghunnah, yaitu terbaliknya nun sakinah dan tanwin menjadi mim sebelum al-ba dengan tetap menjaga lagunnah dan ikhwanya. Hurufnya cuma satu, yaitu alba. Seperti mim ba'd ambihum bimikdar harokatain. Kita melihat pada halaman 100 mim ba'as kalla la yumbadanna fil hutama khabirun bima ta'malun wada'iqun bihi sadruk. Dan yang paling benar adalah dengan menutup bibirnya dan berubah menjadi al-mim. Selanjutnya al-ikhfa atau semuanya dengan arifa ahlakiki lugatan adalah as-satr, yaitu tertutup. Istilahan an-nutq bil harf bi sifah bain al-izhar wal idgham arin an at-tasydid ma'a mar'ati al-ghunnah fi al-harf al-awwal. Jadi pengucapan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham yang terbebas dari tasydid dengan menjaga al-ghunnah pada huruf awal yang terkumpul dalam 15 huruf majmu'ah fi awalil kirim sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Ditambahin di situ qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima sad dha tha wal kaf wal jim sha wa qa wa sa wa dha wa ta wa za wa fa wa ta wa dha wa dha. Maratib al-ikhfa thalatha akrabuha makhrajan ta kemudian dal kemudian ta, wa ab'aduha al-qaf wal-kaf, wa awsatuha ma'ada hadhi al-ahruf, wa ahkamuhu thalatha mufakham idha kana ma'ba'dahu harf isti'la'nahu manqus. Jadi harus dibaca ikhfa'nya dengan tebal kalau setelahnya ada huruf-huruf al-istila'. Antum lihat pada halaman 104, jadi ada 5 huruf yang kalau bertemu dengan huruf ini harus dibaca dengan tebal. Qa'an saf safa, dengan menaikkan lisan ke langit-langit atas tanpa harus menyentuh langit-langit atas. Lahu dhulniyatun du'afa lahu dhurniyatun du'afa ulimna manfiqat tayir. Selanjutnya bacaan yang tipis adalah di qaf المكسور. وما أنت بتابع قبلتهم وظاهره من قبله العذاب. Dan yang lainnya adalah huruf ikhfa yang tipis. Pada halaman sebelumnya, wa antum muslimun alayka qawlan thaqila man jaa'a bil hasanah musawwamatan 'inda rabbik. Selanjutnya masuk pada pembahasan ahkam al-mim as-sakinah yang terbagi menjadi tiga macam. Al-ikhfa as-syafawi yang pengertiannya sudah ada pada pembahasan sebelumnya, hurufnya cuma satu, adalah al-ba. Cara membacanya dengan tertutup am-bi-zahir am-bi-zahir. Bisa dilihat pada halaman 100. Darmihim bihijarah wazawajnahum bihurin ain faizahum bisahirah famahum bimuajizin. Selanjutnya al-idgham, al-idgham al-mutamatsilain, mim sukun ketemu dengan mim. Cara membacanya adalah sekitar dua harakatain. Wa lakum ma kasabtum kam min fi'ah. Kemudian izhar as-syafawi selain huruf-huruf tersebut di atas, selain huruf mim dan ba, ini harus dibaca dengan izhar. La'allakum tattaqun hum fiha khalidun. Yang harus diperhatikan adalah kalau ketemu dengan wawu dan fa, karena banyak di antara teman-teman yang membaca dengan ikhfa di situ. Hum fiha, yang benar adalah hum fiha. Ahkam al-idgham yang terbagi menjadi tiga, al-mutamatsilan, al-mutaqariban, dan al-mutajanisan. Al-mutamatsilan humal harfan alladhani ittahada makhraja wa sifah. Dua huruf yang satu makhraj dan satu sifat. Dan terbagi menjadi empat macam, wajib idhar, wajib idgham, wajib idhar, kemudian yajuz ramash wal ismam, yajuz al-idgham, al-sakt, al-waqf. Masuk pada wajib al-idgham, harus dibaca dengan idgham. Ada dua huruf yang sama-sama huruf dan sifatnya, seperti dal ketemu dengan dal, lam ketemu dengan lam, ba ketemu dengan ba, harus dibaca dengan idgham. Wa qad dakhalu, tidak boleh dibaca wa qad dakhalu. Wa qul lahum ibrib bi'asak, langsung ke ba kedua, jadi tidak dikolkolahkan pada ba pertama. Wajib al-izhar fi huruf al-mad, seperti wawu ketemu dengan wawu, ya ketemu dengan ya. Qalu wa hum, pada alladhi waswisu, wa yajuz ar-rum abil ismam. La ta'manna, baca rum sekarang. La ta'manna, la ta'manna, atau ismam, yaitu dibaca dengan gunnah kemudian memajukan bibir dengan membentuk dhammah. La ta'manna, la ta'manna. Wa yajuz idgham awsak awil waqf, pada surah Al-Haqqah ayat 28. Maliyah هلك عني سلطانيه. Atau dengan sakta berhenti dua harakat dengan tidak mengambil nafas. Mania halaka anni sultaniya. Boleh juga dibaca dengan waqaf. Mania kemudian mengambil nafas halaka anni sultaniya. Al-mutaqariban humal harfan alladhan taqaraba makhraja wasifah. Di dua huruf yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya, yang terbagi menjadi empat. Al-Bahar pertama adalah Al-Bahar. Antum melihat pada pembahasan halaman ke 16, halaman 116, Zal, Idh, itu harus dibaca jelas pada huruf-huruf di bawah ini, karena sebagian besar membaca dengan idgham. Zal ketemu dengan ta dibaca dengan izhar. Iz tabarra ketemu dengan zai. Wa iz zagat ketemu dengan dal. Iz dakhalu tidak boleh id dakhalu. Kemudian iz sami'tumu. Wa iz ja'alna. Wa iz sarafna. Dal ketemu dengan huruf-huruf di bawah ini. Dal qad ketemu dengan di bawah ini. Sa misalnya qad sa'alaha faqad dhalla, banyak yang membaca dengan faqad dhalla, ini suatu kesalahan, kesalahan khafi. Faqad dhalama qad jama'u wa laqad sadaqakumullah wa laqad zayyana wa laqad dharana qad shaghafaha. Kemudian tak ta'nits ketemu dengan huruf di bawah ini harus dibaca jelas juga. Kazzabat Tsamud, hasirat suduruhum, nadijat juluduhum, ambatat sab'a sanabil, kullama khabat zidnahum, hurrimat zuhuruha. Masuk berikutnya wajib al-idgham lam indar ra. Barrabbukum, misalnya barrabbukum harus dibaca dengan idgham, kecuali barrana pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 harus dibaca dengan sakdah. Kalla bal ran. Kemudian idgham naqis atau kamil pada surah Al-Mursalat ayat 20 alam nakhluqukum, dibaca qaf tapi tidak timbul qalqalah, atau dibaca dengan idgham kepada kaf langsung. Alam nakhluqukum. Alam mutajanisan humal harfan alladhan ittahada makhraja wa ikhtalafa sifah. Di dua huruf yang satu makhraj tetapi beda sifat, seperti ta wa ta wa dal. Satu huruf satu makhraj akan tetapi beda sifat, beda sifatnya. Satu makhraj yaitu makhrajnya tarf lisan ma usul atsnaya, tapi sifatnya berbeda, seperti ta ada hamasnya, ta tidak ada. Ta ada qalqalahnya, ta tidak ada. Demikian dal ada qalqalahnya dan ta tidak ada pula. Jadi beda sifat. Ta dibaca dengan idgham kalau ketemu dengan dal atau ta. Mujibad da'watukum wa qalat ta'ifa. Kemudian dal ketemu dengan ta harus dibaca dengan idgham juga. Qad tabayyan, langsung ke ta. Qad tabayyan wajadtu wajadtu. Bisa dilihat pada surah An-Naml ayat 23 ayat 24. Kemudian Al-A'raf ayat 24. Dal ketemu dengan Allah harus dibaca idgham. Idh-dhalamu idh-dhalamtum, bisa dilihat pada surah An-Nisa 49 dan Az-Zukhruf ayat 39. Kemudian ba ketemu dengan mim. Irukam ma'ana, tidak boleh irukab ma'ana pada surah Hud ayat 42. Irukam naqis yaitu kalau ada ta ketemu dengan ta. Jadi tetap dibaca to-nya, akan tetapi tidak timbul qalqalah ahad tu basab ta basab ta ahad tu. Saya lihat pada surah An-Naml ayat 22 dan surah Al-Maidah ayat 28. Kemudian jawaz al-idgham al-izhar, boleh dibaca idgham atau dibaca dengan izhar. Pada fa ketemu dengan zal, yalhath zalik, surah Al-A'raf ayat 179, Al-A'raf ayat 179, yalhath zalik. Boleh juga dibaca dengan idgham, yalhath zalik, dan itu yang lebih didahulukan. Selanjutnya ahkam al-mad yang terbagi menjadi dua, asli dan fara'i. Lughatan at-tatwil, yaitu perpanjangan, istilahan italah shaut biharf al-mad aw al-lin 'inda wujud as-sabab. Lemayannya suara pada huruf mad atau lin karena ada suatu sebab. Terdapat dalam satu kalimat nu fi ha. Masuk pembahasan pertama, mad asli yang terbagi menjadi 6 macam. Pertama at-tabi'i, kalau ada dhamma setelahnya wawu, ha kasrah ketemu setelahnya adalah ya, dan fathah setelahnya alif, nu hi ha, dibaca dua harakat. Kemudian al-mad badal, seperti amana yu'minu imanan, maksudnya apa? Amana yu'minu imanan. Karena terlalu berat mengucapkannya, maka dibaca dengan amana yu'minu imanan. Ada juga riwayah yu'minu, yu'minu, tetapi hafs membacanya dengan yu'minu. Kemudian adam, maksudnya adam. Adapun mustahzi'un, kemudian Israel, mada Quran, bukan mad badal, akan tetapi hukumnya hukum mad badal, dan itu menyerupai mad badal, jadi harus dibaca dua harakat pula. Imana utu, kemudian mad alifat, yaitu pada pembuka Al-Quran yang terkumpul dalam satu kalimat, hayyun tahur, hayyun tahura, mencerahkan ha, hamim, dibaca dua harakat, yasin, taha, alif lam ra. Kemudian istilah asura, kalau ada dhamir antara dua harakat, misalkan bihi ilma lahu sahibuhu innahu kana, semuanya dibaca dengan dua harakat. Yang kelima al-iwad ani tanwin, nahu hakima, nahu hakima. Antum bisa lihat pada halaman pada juz kelima, pada halaman 93 bagian tengah, ragadan ragada wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha, itu katulis 71, yang benar adalah 93. Falmughirati subha fa'atharuna bihi naqa'a, dan seterusnya. Kemudian at-tamkin, at-tamkin kalau ada ya sukun yang sebelumnya didahului ya, huyitum an-nabiyyin. Lihat pada halaman 107, wan nabiyina, kalau berhenti dibaca dua harakat sampai 6. Waji'a bin nabiyin, wa idza huyyitum bi tahiyyah minan nabiyin. Selanjutnya mad fara'i, wa ma zata 'ala al-mad asli bisabi wujud al-hamzah wa hiya al-muttasil wal munfasil wasilah at-tawilah. Yang kedua adanya sukun, yaitu makna di sukun, demikian juga mad lin dan mad lazim. Fa yanqasim ila 'asyrati aqsam. Pertama wajib al-muttasil pada halaman 99. Kalau ada mad setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca dengan 4 sampai 5 harakat. Ja'a al-malaika. Lihat pada halaman 99. Wa ulaika humul muhtadun. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Majaz mufasil kalau ada mad setelahnya hamzah dalam kalimat yang lain, seperti bima unzila, bima satu kalimat, unzila satu kalimat. Fi adhanihim halaman 99 juga lihat. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. عَلَى situ adalah majaiz al-mufasil. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Matsilah tawilah kalau ada hak domir di antara dua harokat yang setelahnya hamzah dalam kalimat yang lain, seperti bihi adana, bihi adana. Melihat pada halaman 108, innahu awwab, ni'mal 'abdu innahu awwab, wa akharu min shaklihi azwaj, wa annahu ilayhi tuhsyarun. Mad'al bisukun yang dibaca 2-6 harakat. Jadi qabla kalimah akhir harf mad lin fil waqf, jadi sebelum kalimat akhir itu ada huruf mad atau lin dalam waqf. Bisa dilihat pada halaman 93. Zul jalani wal ikram, dua harakat atau wal ikram, 4 atau 6. Wal ikram aynal yaqin fil azabi mushtarikun. Lazim kilmi mukhaffaf kalau ada mad yang setelahnya sukun. Setelahnya sukun bisa dilihat pada halaman 107. Jadi boleh di sini pada al-ana, al-ana boleh dibaca dengan tasil al-ana, al-ana atau al-ana. Lihat pada halaman 107. Al-ana athumma idza ma waqa'a amantum bi al-an. Tafsil atau dibaca dengan 6 harakat. Al-an. Kemudian lazim kilmi musakkal kalau ada mad setelahnya tasdid, dibaca dengan 6 harakat. Harus dibaca 6 harakat. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqa mad farqi kalau ada dua hamzah. Pertama adalah hamzah istifham, maka dibaca dengan tasil Allah atau al-zakarain, Allah atau al-zakarain, Allah dibaca dengan 6 atau al-zakarain. Lazim harfi mukhaffaf kalau ada fawatih aswar yang terkumpul dalam satu kalimat. Naqasa asalukum, naqasa asalukum, semuanya dibaca 6. Nun, kemudian qaf, qaf, kemudian sad, sad, begitu seterusnya. Tetapi kalau setelahnya ada tasdid seperti ta, sin, mim, sin, itu dinamakan harfi mutlaqqal, sedangkan mim dinamakan harfi mukhaffaf. Tosin ahkam lam sakinah. dibagi menjadi dua, Jauhar Qamari. Wasumiyat huruf lam al-qamariyah bihadha, dinamakan huruf lam al-qamariyah ini karena wajibnya izhar izhar lam qablaha. Jadi di lamnya dibaca izhar sebelumnya sebagaimana tuzhar lam fi kalimah al-qamar. Jadi alnya tetap dibaca jelas al-qamar, tidak boleh al-qamar. Majmu'ah fi qawlihi abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Semua huruf ini kalau ada al harus dibaca jelas alnya, tidak boleh dibaca itohom. Antum lihat pada halaman 92 alif misalnya wal arda wada'aha lil anam ja'a al haqqu wa zahaqa al batil hal ataka hadithul ghashiyah فالحاملات وقرا يؤمنون بالجبت ميثاق الكتاب. Kemudian idgham syamsi. Wasumiyat huruf lam syamsi بهذا لأنه يجب idgham lam التعريف قبل كل واحد منهما منها كما idgham lam الشمس بحيث تقرأان حرفا واحدا مشددا هو حروف الشمس. Jadi kalau ada al ketemu dengan huruf-huruf di bawah ini ta ini majmu'a fi qawlihi tib thumma sil rahiman tafuz dif za ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam, harus dibaca idgham alnya tidak kelihatan, jadi lamnya tidak kelihatan. Antum lihat pada halaman 98 watur, tidak boleh wal tur. Kemudian minas samarat, tidak boleh minal samarat. Wa aqimus shalah arrahman التواب والضفادع والذاريات للناس الدنيا السميع الظنون والتين والزيتون والشمس وضحاها اللؤلؤ. أحكامها الضمير, أحكامها الضمير ينقسم إلى قسمين. هذا مسألة pertama tidak boleh dibaca dengan panjang. Kalau ada dua, jadi hak domir di antara dua sukun. Seperti atahumullah, atahumullah. Antum lihat pada halaman 251 surah Al-Baqarah, demikian pada 254 dan surah At-Talaq ayat 7. Jadi contoh-contoh seperti ini, di antara dua sukun. Kemudian antakok baina mutaharrik wasakin. Lahul mulku misalnya, atau lahul hamdu, annahul haqq. Bisa dilihat pada surah Al-Baqarah 247 atau lahuddin surah Ghafir ayat 65, lahul hamdu di surah At-Taghabun ayat 1, annahul haqq pada surah Al-Hajj 54. Yang ketiga antaqa baina al-mutaharrikain fil hal, lakinil asl sakin mutaharrik. Jadi seakan-akan terletak di antara dua harakat, tapi aslinya adalah apa? Sukun dan mutaharrik. Seperti yardahu lakum surah Az-Zumar ayat 7, aslinya yardahu lakum. Jadi tidak boleh dibaca dengan yardahu lakum, tapi harus dibaca dengan pendek. Yardahu lakum. Yang keempat antaqa baina sakin wa mutaharrik. Sebelumnya adalah sakin dan setelahnya mutaharrik. Hukmu ada musilah indal jumhur. Ma ada Ibnu Katsir wa itsbatuha inda Ibnu Katsir illa fi fihi muhana bi isbat silah. Surah Al-Furqan ayat 69. Qira'ah Hafiz Al-Asim, kita baca sesuai dengan bacaan Ibnu Katsir pada satu tempat ini saja. Wa yakhlud fihi muhana. Tapi yang lain-lainnya seperti fihi huda tidak boleh baca fihi huda, tidak boleh. Khusus di satu tempat ini saja.